yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan atau satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu. La as'alu anhu ahadan ghairak. Itu perkataan atau satu ucapan yang aku tidak akan tanya lagi kepada selainmu. Qala, beliau menjawab, Qul amantu billahi thumma istaqim. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Saya ulangi artinya, dari Abi Amr Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh imam yang lainnya. Ini masalah istiqomah saya bawakan dalam daurah ini. Karena setelah kita bahas tentang tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, dan juga masalah takwa agar kita bertakwa kepada Allah, maka hati ini juga harus istiqomah di jalan kebenaran. Istiqomah termasuk masalah yang penting setelah kita mendapatkan hidayah Islam ini. Setelah Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi seorang Muslim, setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita mengikuti sunnah, maka kita harus istiqomah. Artinya menetapi jalan ketaatan. Jadi istiqomah itu menetapi jalan ketaatan. Arti tetap di jalan ketaatan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Sebab sekiranya kita tidak istiqomah, maka kita akan kembali kepada kesesatan. Kalau kita tidak istiqomah, kita akan kembali kepada perbuatan syirik. Kalau kita tidak istiqomah, kita akan kembali kepada perbuatan bid'ah. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu, istiqomah ini sangat penting. Sebab ada orang-orang yang sudah diberitahukan tentang dosa, tentang maksiat, kemudian dia ingat kepada Allah, dia taubat. Kalau dia tidak istiqomah, dia akan kembali lagi berkubang dengan dosa dan maksiat. Maka istiqomah ini sangat penting. Kalau tidak istiqomah, kita akan kembali kepada kesesatan, akan kembali kepada syirik, akan kembali kepada bid'ah, akan kembali kepada maksiat, akan kembali juga kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat sama sekali, bahkan perbuatan itu dosa. Tapi kalau kita sudah diberitahu tentang istiqomah ini, maka kita harus tetap istiqomah. Nah, nanti saya sebutkan bagaimana jalan untuk menuju istiqomah ini. Sekarang kita bahas dulu tentang makna istiqomah yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian istiqomah. Di antara penjelasan para ulama tentang istiqomah ini ada berbagai macam. Ada yang mengatakan istiqomah itu yaitu hendaknya kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ada juga, ini asar-asar dari para sahabat nih. Ada juga yang mengatakan istiqomah itu hendaknya bertahan dalam satu perintah atau larangan, tidak berpaling seperti berpalingnya seekor musang. Jadi tetap bertahan dalam satu ketaatan atau larangan. Makanya itu satu perintah, kita tetap perintah itu kita laksanakan. Kalau larangan, kita jauhkan larangan itu. Tetap istiqomah, tidak mau melanggar lagi. Dan tidak berpaling seperti berpalingnya seekor musang. Ada juga asar yang lain mengatakan bahwa istiqomah artinya adalah ikhlas. Ada juga yang mengartikan melaksanakan kewajiban. Ini dari Khulafa'ur Rashidin, asar ini. Semuanya ini. Kalau Ibnu Abbas mengatakan istiqomah mengandung tiga macam arti. Yang pertama istiqomah dengan lisan, yaitu selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Dan selalu berkata yang baik. Kemudian istiqomah dengan hati, tetap beriman dan mempunyai i'tiqad yang benar. Kemudian ada juga dengan makna menurut Ibnu Abbas istiqomah dengan anggota tubuh, dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan secara terus menerus. Jadi istiqomah dengan anggota tubuh. Asal makna istiqomah ini sendiri menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Gharibil Quran, yang dikatakan istiqomah itu yaitu menempuh jalan yang lurus. As-suluk as-sirat al-mustaqim, suluku sirat al-mustaqim, menempuh jalan yang lurus, itu istiqomah. Kalau menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin, yang dikatakan istiqomah itu luzumu ta'ah, menetapi jalan ketaatan. Ini yang tadi saya artikan menurut penjelasan Imam An-Nawawi, karena penjelasan Imam An-Nawawi ini mencakup seluruhnya. Dari semua definisi istiqomah yang dibawa oleh Imam An-Nawawi ini mencakup seluruhnya. Jadi istiqomah itu luzumu ta'ah, menetapi jalan ketaatan. Jadi tetap di jalan ketaatan. Jadi kalau kita artikan secara lengkap, istiqomah itu tetap dalam ketaatan, di atas jalan yang lurus, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi istiqomah itu kalau kita kumpulkan mengandung pengertian tetap dalam ketaatan, di atas jalan yang lurus, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tetap dalam ketaatan, di atas jalan yang lurus, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ada juga orang yang dia tetap dalam ketaatan, tapi tidak berada jalan yang lurus. Beribadahnya tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullah, istiqomah ini sangat penting, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Kalau tadi kita membahas bahwa Nabi diperintahkan Allah untuk bertakwa kepada Allah, apalagi kepada kita. Begitu juga Nabi diperintahkan Allah untuk istiqamah. Antum lihat ayatnya yang pertama di dalam surah Hud. Hud. Di ayat 112. Allah SWT berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah berfirman, hendaklah kamu istiqamah. Dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat berserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian di ayat 12-113-nya Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu akan disentuh oleh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ya, tetap istiqomah. Jangan condong kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang zalim. Disuruh kita istiqomah tetap di atas jalan yang lurus. Artinya menetapi jalan kebenaran, menetapi jalan ketaatan, istiqomah di atas manhaj yang hak ini, jangan kita condong kepada orang-orang kafir. Jangan condong kepada orang-orang zalim. Antum lihat lagi ayat yang kedua, di dalam surah Fussilat. Kalau enggak Fussilat, ini apa? Asy-Syura. Coba. Ya. Ya, Fussilat 30. Itu tentang manfaat daripada istiqomah. Bukan itu yang saya maksud. Asy-Syura 15. Kalau itu nanti yang 30 itu berkaitan dengan manfaat orang-orang yang istiqomah. Terima ayat 30. Di ayat yang 15 dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 15. Allah berfirman, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Allah berfirman, maka karena itu serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Di dalam tafsirnya dijelaskan, فَإِلَى ذَلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَوَصَّاهُمْ بِهِ فَادْعُوا يَا مُحَمَّدْ عِبَادَ اللَّهِ واستقم كما أمرك الله ولا تتبع أهواء الذين شكوا في الحق وانحرفوا عن الدين وقل صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم لنا ثواب أعمالنا الصالحة ولكم جزاء أعمالكم السيئة لا خصومك ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحق الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه وإليه المرجع والمآب فيجازي كلا بما يستحق. Ini tafsirnya. Jadi ayat ini ada tafsirnya. Ini yang huruf ini. Ini tafsirnya ini. Di sini disebutkan, maka kepada agama yang lurus hendaknya engkau mengajak. Agama yang luruslah disyariatkan oleh Allah kepada para nabi. Dan Allah berwasiat agar mengikuti agama itu. Hendaklah kamu mengajak, wahai Muhammad, kepada mereka, hamba-hamba Allah, untuk mengikuti agama yang hak ini, agama yang benar ini. Itu agama tauhid. Dan hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang ragu-ragu tentang kebenaran. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang ragu tentang kebenaran. Dan mereka berpaling dari kebenaran ini. Katakanlah, aku membenarkan semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi. Dan Allah memerintahkan kepadaku agar aku berlaku adil di antara kamu. Allah lah yang aku diperintahkan untuk berlaku adil, untuk menghukum di antara kamu. Allah lah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kami ganjaran amal-amal kami yang soleh. Dan bagi kamu balasan dari amal kamu yang jelek. Tidak ada pertengkaran antara kami dengan kalian sesudah jelas kebenaran ini. Allah yang akan mengumpulkan kami dan kalian pada hari kiamat. Maka Allah akan memutuskan di antara kami dengan kebenaran apa yang kami perselisihkan padanya. Kepada Allah kita kembali. Maka Allah akan memberikan balasan menurut siapa yang berhak untuk mendapatkan balasan. Begitu penjelasan dari tafsir ini. Jadi, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdiri di atas jalan yang hak. Istiqamah di atas jalan yang hak. Mengajak hamba-hamba Allah mengikuti ajaran tauhid ini, agama tauhid. Asalnya ayat ini berkaitan dengan Rasulullah, tapi ini juga tergedak kepada semuanya kaum muslimin. Kita harus istiqamah di atas jalan kebenaran, istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas manhaj yang hak, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang ragu-ragu tentang kebenaran. Sudah jelas yang hak, sudah jelas manhaj ini, sudah jelas akidah ini, kita jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi mereka sudah condong kepada kebatilan dan berpaling dari kebenaran. Kita enggak boleh ikut. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab kebenaran ini kalau mengikuti hawa nafsu mereka, langit dan bumi ini akan hancur, kata Allah. Kata Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardhu ma fihin. Kalau seandainya kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan hancur langit dan bumi ini. Jadi tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mereka sudah jelas mengikuti syubhat, mengikuti bid'ah, mengikuti kesyirikan, mengikuti maksiat, mengikuti jalan-jalan yang tidak benar. Tidak boleh kita mengikuti mereka. Jadi kita istiqomah di atas jalan yang hak ini. Dan kalau mereka menentang, ya nanti Allah akan hukum pada hari kiamat. Ya. Jadi, istiqomah di atas jalan kebenaran. Istiqomah di atas jalan yang hak. Istiqomah di atas manhaj yang hak. Kita kembali kepada diri kita. Kepada apa yang sudah kita kaji selama ini. Kita sudah mengaji tentang akidah yang hak. Akidah yang benar. Manhaj yang hak. Manhaj yang lurus. Mengikuti pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kewajiban kita berpegang. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Tentang hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga kepada kita semuanya, yaitu Rasulullah berwasiat usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyya fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan hadis ini sahih. Dilihatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Mendengar dan taat. Meskipun yang memerintah kalian seorang hamba Habsyi. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat. Dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, disebutkan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Disuruh pegang erat-erat dan gigit dengan geram kita. Menunjukkan bahwa fitnah itu sangat besar. Fitnah itu sangat dahsyat. Dan syubhat itu selalu mengaburkan tentang keyakinan kita. Tentang akidah kita, tentang manhaj kita. Maka kita hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Istiqomah di atas manhaj yang hak. Karena istiqomah itu menetapi jalan ketaatan. Yang pertama, istiqomah kita di atas jalan ketaatan ini dalam akidah, dalam manhaj, dalam pemahaman yang benar. Kalau kita dulunya tidak tahu tentang pemahaman salafus saleh, tentang manhaj salaf, sekarang Allah memberikan hidayah kepada kita dari manhaj yang hak ini, kita pegang erat-erat. Kita gigit dengan geraham kita, artinya amalkan. Meskipun banyak syubhat yang masuk, meskipun banyak orang-orang yang tidak senang dengan manhaj ini, tapi tetap di atas kebenaran. Karena para sahabat pun khairun nas, sebaik-baik manusia, tetap mendapatkan tantangan. Mereka sebaik-baik manusia, dibenci oleh orang-orang Rafidah, dibenci oleh orang-orang Khawarij, dan yang lainnya. Tapi mereka tetap di atas kebenaran ini. Itu orang sebaik-baik manusia. Begitu juga kita, tantangan kita semakin berat. Semakin banyak tantangan kita. Maka kita menetapi jalan ketaatan ini. Jangan kita berubah lagi. Karena kita wajib mengikuti manhaj yang akan. Kita wajib mengikuti manhaj salaf ini wajib hukumnya. Dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan dasar hadis-hadis Nabi SAW. Dan orang yang menentang Rasulullah, kemudian mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin di dunia ini Allah akan sesatkan dia, dan di akhirat Allah akan masukkan mereka ke neraka Jahannam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Kami akan biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Dan Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita mendapatkan manhaj yang hak ini. Akidah yang hak. Pemahaman yang benar. Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan wajib kita mengikuti pemahaman itu. Itu harus kita pegang erat-erat. Tantangan banyak. Orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan itu sangat banyak. Maka tetap di atas manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan tidak akan mungkin kita bisa berpegang dengan Islam yang benar tanpa kita mengikuti sunnah. Sebab Islam itulah sunnah dan sunnah itulah Islam. Kata Imam Al-Barbahari. Jadi kalau kita berpegang dengan Islam, ya harus mengikuti sunnah. Ya sunnah ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan sunnah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kita harus ikut sunnah Nabi dan sunnah para khalifah. Wajib kita berpegang teguh di atas jalan itu. Dan istiqomah di atas jalan itu. Tidak boleh kita berpaling ke kanan ke kiri. Atau mengikuti sebagian dari mereka. Toh mereka juga ada baiknya, ada bagusnya. Tidak boleh. Jadi mereka ini semuanya dari firqah-firqah yang ada harus masuk ke dalam Islam yang hak ini. Karena Islam ini sudah sempurna. Gak bisa kita mengambil sebagian dari salaf, sebagian dari orang-orang hizbiyin. Sebagian dari salaf, sebagian dari ahlul bidah, tidak boleh. Karena apa? Islam ini sudah sempurna. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, sempurna." Laksanakan Islam ini secara sempurna, seluruhnya. Perintah dan larangan, akidah, ibadah, akhlak, semuanya laksanakan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Artinya Islam ini sudah sempurna. Dan Rasulullah menyampaikan Islam kepada para sahabat dengan sempurna. Maka tidak boleh lagi kita berpaling dari yang sudah sempurna ini. Maka kita wajib mengikuti pemahaman salaf ini karena pemahaman ini adalah pemahaman yang sempurna. Dan mencakup seluruh permasalahan. Salaf itu tidak hanya membahas soal akidah saja, tidak. Atau ibadah. Seluruhnya dibahas oleh salaf. Dan semuanya sudah sempurna. Dan semuanya sudah mereka laksanakan. Maka mereka dipuji oleh Allah sebaik-baik manusia. Dan Allah redha kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena sudah sempurna mereka melaksanakan. Tinggal kewajiban kita orang-orang mengikuti jejak mereka. Tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Jadi gak bisa orang mengatakan kalau akidah atau manhaj ngambil kita dari salaf. Kalau yang lain tentang masalah politik ambil dari orang-orang ekonom muslimin. Kalau masalah ini ngambil dari jamaah tabligh. Tidak. Mereka harus masuk ke dalam salaf ini secara kafah. Jadi orang-orang dari firqah-firqah itu harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Bukan kita mengambil dari mereka, tidak. Mereka harus mengambil dari Quran dan Sunnah lah fahmi salaf. Karena sudah sempurna Islam ini. Justru mereka mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam ini. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Membentuk kelompok, membentuk jamaah-jamaah yang baru yang Allah dan Rasulnya tidak redha. Karena kelompok dan jamaah-jamaah ini telah menyimpangkan orang dari jalan as-siratul mustaqim. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. dan inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yang jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah sudah wasiatkan ikuti jalan yang lurus. Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris satu garis, dan di kanan kiri garis itu Nabi menggaris beberapa garis. Dikatakan oleh Imam Mujahid, bahwa yang dikatakan jalan-jalan itu, subul itu, yaitu jalannya ahlul bid'ah wa dhalalah. Jalannya orang-orang ahlul bid'ah, dan jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya ahlul syubuhat, orang-orang yang syubuhat, mengikuti syubuhat. Dan kamu ikuti. Ikuti jalan yang lurus. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika ditanya Rasulullah, satu yang selamat itu yang mana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Semua kita ingin selamat. Dan mereka pun, dari firqah-firqah itu ingin selamat. Kalau mereka ingin selamat, ikut. Kepada pemahaman yang hak ini, kepada manhaj yang hak ini, kepada akidah yang hak ini, ikuti. Kepada dakwah yang hak ini, yang dimulai dengan tauhid kepada Allah SWT. Jadi jangan salah, jangan kita mengikuti maunya mereka. Mereka harus ikut pemahaman kita ini. Pemahaman salaf ini. Yang merupakan pemahaman yang mulia. Pemahaman yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mohon yang lain, tidak dapat jaminan. Jadi kalau kita akan selamat ini. Jadi masalah akidah, masalah manhaj ini sangat penting. Jadi jangan kita mau dimasukkan oleh syubhat-syubhat yang ada. Istiqomah di atas manhaj ini. Kalau kita berpaling, kita khawatir seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang kemarin saya sampaikan. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْلِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Tatkala mereka sudah mulai berpaling dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, maka Allah biarkan dia sesat. Dan Allah tidak akan tunjuki orang-orang yang fasik itu. Dalam surah As-Saff. Maka kalau kita sudah tahu tentang akidah, manhaj yang hak ini, kita tetap di atas kebenaran ini. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Meskipun orang mencela, mencaci maki, menghina, dan itu ujian. Dan ujian itu akan tetap ada kepada siapapun juga. Bukan hanya kepada kita. Kepada orang tua kita, kepada orang soleh, kepada para nabi, hatta kepada orang-orang kafir pun. Tetap tidak akan berhenti, karena merupakan takdir Allah yang tidak akan lepas. Dan ujian itu baik buat kita. Menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kita akan terus diuji, kita istiqomah atau tidak. Dan Allah akan mengetahui iman kita ini baik atau tidak dengan ujian-ujian itu. Dan setelah ujian itu baru, kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah akan saring yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dengan ujian itu disaring kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika kita mengikuti yang hak ini, mesti dapat cobaan, mesti dapat ujian. Mesti ada orang tua yang mengajak kita lagi kepada bid'ah. Mesti ada saudara kita yang mengajak lagi kepada bid'ah. Mesti ada juga saudara kita yang mengajak kepada maksiat. Mesti ada terus seperti itu. Teman-teman, ini ujian. Tapi kita harus istiqomah di atas kebenaran ini. Dan bertakwa kepada Allah SWT. Baru dengan itu Allah akan memberikan hidayah. Sebab di dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, diberikan hidayah Allah. وَالَّذِينَ هَدَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, ditambah hidayah oleh Allah. Dan Allah memberikan ketakwaan kepada mereka. Kalau kita istiqomah, ditambahkan hidayah oleh Allah. Tapi kalau tidak istiqomah, seperti yang tadi saya sebutkan ayatnya, bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh, dan kita tidak jamin bahwa diri kita akan kembali lagi kepada yang hak. Kita gak bisa jamin. Orang yang sudah tetap di atas jalan kebenaran, kemudian mendapatkan ujian, dia tidak istiqomah, dia ikuti maksiat, dia ikuti bid'ah, dia ikuti syubhat, dia tidak bisa jamin bahwa dia akan kembali lagi kepada kebenaran. Dia gak bisa jamin. Karena ini berkaitan dengan masalah hati. Yang pegang hati kita adalah Allah. Bukan kita. Bukan orang itu, tapi Allah. Dan setan terus berusaha menggoda hati kita supaya kita sesat dari jalan kebenaran ini. Makanya istiqomah ini sangat penting. Dan antum istiqomah di atas kebenaran ini, di atas manhaj yang hak ini. Dan tidak boleh lagi kita memuji manhaj yang lain yang sudah jelas-jelas menyimpang dari manhaj yang hak ini. Meskipun ada kebaikannya, tetap mereka harus kembali kepada yang hak ini. Jadi bukan karena ada kebaikannya, satu kebaikan kita ikuti, tidak. Justru mereka harus mengikuti yang hak ini. Kalau soal kebaikan, setan pun ada kebaikannya. Iblis pun ada kebaikannya. Kalau soal itu, setan pernah mengajarkan kepada Abu Hurairah apa? Ayat kursi. Yang kita selalu baca, ayat kursi itu. Kalau kamu mau terlindung dari godaan setan, dari godaan aku, kamu baca ayat kursi. Kebaikan. Diajarkan. Jadi, jangan karena ada kebaikan mau kita ikut. Manhaj mereka tidak. Ini manhaj yang hak, dan ini yang dijamin oleh Allah SWT, kita ikuti manhaj yang hak ini. Akidah, manhaj salaf ini, pemahaman salaf ini harus kita pegang. Dan kita pegang rata-rata. Dan cobaannya banyak. Syubhatnya banyak. Orang-orang yang melemparkan syubhat. Kalau manhaj ini tidak ada syubhatnya. Manhaj salaf tidak ada syubhatnya. Syubhat itu datang dari orang luar. Ini. Kemudian juga tentang tauhid. Kita mentauhidkan Allah. Jangan kita lagi berbuat syirik kepada Allah. Tentang taat, begitu juga. Kalau kita sudah tahu tentang ketaatan, jangan sampai lagi kita meninggalkan sholat, berbuat maksiat, minum khamar, meninggalkan sholat Jumat. Yang sudah kita ketahui itu, jangan kita langgar. Tetap istiqomah di atas kebenaran ini. Baru di situ Allah akan memberikan hidayah kepada kita yang sempurna. Dan terus ditunjukkan oleh Allah SWT sampai kita mendapatkan kesempurnaan. Tapi kalau tidak, yang sudah dijelaskan ini, kita akan tambah lama, tambah jauh. Bukan mustahil orang yang tadinya istiqomah, kemudian dia kemudian surut, dan kemudian dia sesat, dan wafat dalam kesesatan. Waliyatubillah. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, sampai di sini dulu. Karena kita dibatasi sampai jam 5. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi tentang kiat-kiat untuk menumbuhkan istiqomah ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan tentang kiat-kiat untuk menumbuhkan istiqomah. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap-siap sholat maghrib. Kalau ada yang mau tanya nanti di bawah aja, atau dari akhwat mau tanya, dikumpulkan aja pertanyaan, insyaallah besok saya jawab.